sing duwe bokong semok sa Indonesia tuh. Banyak penggemarnya, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Siapa dia? Kalau bukan Devi Aldiva Yu Palapa. Selamat siang semuanya. Spesial untuk keluarga besar Libas kawan ini. Something.